Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyu salihin. Wa ashadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manitaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih pada pembahasan pertanyaan kedua dari risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'ala al-Manhaj As-Salafi li Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'ah. Dan telah kita ketahui bersama, atau sedikit mengulang dari pertanyaan yang mengandung syubhat yang sedang di tanyakan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri dalam rangka mendapatkan jawaban dan bimbingan dari beliau serta mendapatkan barakallahu fikum penawar dari syubhat tersebut, yaitu tentang kalam hizbiyyin di mana mereka menyatakan tidak perlu mengajarkan tahdzir kepada para thalabatul ilm, terlebih lagi yang masih baru. Biarkan mereka terus belajar menuntut ilmu. Nanti dengan sendirinya mereka akan mengetahui. Mereka akan mengetahui manahij mukhalifah atau al-manahij al-mukhalifah di manhaj salafi. Mereka akan mengetahui dengan sendirinya manhaj-manhaj yang menyelisihi al-manhaj as-salafi. Naam. Dan telah disebutkan pada beberapa waktu yang lalu tentang metode Nabi alaihi salatu wassalam, metode dakwah beliau salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, dan metode dakwah yang diajarkan oleh syariat kita an-nafyu wal itsbat, menafikan dan mengitsbatkan barakallahu fikum. Di satu sisi juga mengajarkan ketaatan, namun di sisi lain agama ini juga mentahdzir dari kemaksiatan. Di satu sisi agama kita mengajarkan untuk ittiba'us sunnah, atau sebelumnya mengajarkan untuk mengamalkan tauhid, mewujudkan tauhid, namun di sisi lain juga mentahdzir dari yang namanya kesyirikan. Di sisi lain mengajak kepada sunnah, dan di sisi lain pula juga mentahdzir dari kebid'ahan dan para pembawanya. Sepanjang hidup Nabi alaihi salatu wassalam, semenjak beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau tidak pernah putus dari yang namanya da'watu tauhid, pengajaran terhadap tauhid, mengajarkan tauhid. Dan di satu sisi juga beliau tidak berhenti untuk mentahdzir dari yang namanya kesyirikan. Beliau berupaya dan mengajarkan kepada para sahabat tentang buruk dan jeleknya dosa syirik serta kejinya dosa asyirik sampai pun menjelang wafatnya. Demikian pula beliau mengajak para sahabat, dan ajakan tersebut juga berlaku untuk seluruh kaum muslimin, seluruh umat manusia, mengajak untuk tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, serta mengingatkan mereka semuanya dari yang namanya kebid'ahan serta ajaran-ajaran baru yang diklaim atas nama Islam dan sunnah. Yaitu sama pula seperti Beliau juga mengajarkan perkara salat, zakat, puasa, haji, dan seluruh amalan-amalan kewajiban. Di sisi yang lain, beliau alaihi salatu wasalam melarang kaum muslimin, melarang para sahabah dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara muharramat. Oleh karenanya, wahai anda para talabatul ilm, wahai anda para pelajar, entah anda masih baru belajar ataukah anda sudah lama belajar atau bahkan sudah dipersilahkan untuk mengajar sekalipun, silahkan anda wahai para talabatul ilm untuk benar-benar serius talabul ilmi, benar-benar serius belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun anda juga harus mengenal al-akhtha. Biar bagaimanapun manhajnya para sahabah, walaupun mereka rata-rata adalah orang-orang yang sudah pernah mengenyam pahit getirnya kehidupan jahiliyah, namun mereka mengajarkan manhaj bahwasannya siapapun yang tidak mengerti perkara jahiliyah, maka dia pun akan terjatuh padanya. Demikian pula sahabat mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam anis syarr, wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafatan an yudrikani. Aku bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tentang asyarr, tentang kejelekan, tentang keburukan, tentang kemaksiatan, tentang kebid'ahan, tentang fitnah, tentang kesyirikan. Terus bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam dalam rangka apa? Makhafatan an yudrikani, kekhawatiran untuk terjatuh padanya. Maka oleh karenanya anda wahai talabatul ilm, silakan anda belajar dengan serius mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, namun di saat yang sama anda pun harus mempelajari yang namanya al-akhtha. Anda harus mempelajari yang namanya al-bid'ah. Anda harus mengajari yang namanya al-fitan. Dan apabila anda sudah mengajar, maka silakan anda sampaikan tahdzir kepada muslimin, tahdzir kepada as-salafiyin terhadap ahlul bid'ah, ahlul batil, ahlul syirik, al-mukhalifun liman hajis salafi. Naam. Maka semua ajaran yang didapati secara sah dari penukilan yang sahih Rasul, dari Rasul alaihi salatu wasalam, mirip sebagaimana yang disebutkan oleh beliau dalam sabdanya yang dari sahabat Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau menyatakan, dan ini merupakan wazifatul anbiya, tugasnya para nabi, dan ini juga merupakan tugasnya para dai-dai, para duat yang berjalan di atas siratal mustaqim, berjalan di atas jalan dakwahnya para nabi dan para rasul, di mana hal itu telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dalam hadis tadi dari sahabat Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah, atau dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata beliau alaihi salatu wassalam, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali mereka semuanya memikul beban kewajiban untuk menunjukkan kebaikan yang mereka ketahui kepada umatnya. Ditunjukkan kebaikan itu kepada umatnya, diajarkan, dihasung umat ini untuk mengamalkannya. Wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, serta mereka pun juga diberi kewajiban untuk mengingatkan syarr, mengingatkan berbagai kejelekan, keburukan, kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan, fitnah dan yang lain sebagainya yang mereka ketahui kepada siapa? Kepada umatnya. Nah, itu memang wazifatuhum, tugas dakwah ya memang demikian. Maka tidak diperkenankan bagi para duat, bagi para dai untuk mendiamkan kebatilan, Karena yang namanya mendiamkan kebatinan itu bukan ciri-ciri hikmah, bukan ciri-ciri orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu ketika mengerti yang namanya al-batil, maka tidak didiamkan. Sebagaimana hal ini pun dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum jami'an. Dan sebelumnya pada pertemuan yang lalu sempat kita membaca penjelasan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala ketika beliau membawakan hadis tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat. Di mana dalam sabda beliau alaihi salatu wasalam tersebut beliau pun memberikan indar, memberikan peringatan. Walaupun sabda tersebut berupa berita, tetapi itu pun juga sudah sebagai apa? Inzar, sebagai peringatan. Beliau menyatakan alaihi salatu wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadih lataftarikunna ummati ala 73 firqatan wahidatun fil jannati wa 72 fin nar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh benar-benar umatku ini akan betul-betul terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selamat. Hanya satu yang selamat. Ini kan tasjih mengandung motivasi, mengandung peringatan untuk mengikuti yang satu golongan tersebut. Wasintani wasabuna finnar, sementara 72 lainnya sisanya semuanya di dalam annar. Lafaz annar itu sendiri sudah apa? Sudah menakutkan, dan itu pun juga sebuah ancaman walaupun hanya sebagai berita. Makanya oleh karenanya Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "Qila ya Rasulullah manhum?" Wahai Rasulullah, siapa mereka yang dimaksud dengan satu yang selamat ini? Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, "Al-jamaah." Beliau menjawab al-jama'ah. Qala al-jama'ah. Yang akhirnya juga oleh Syekh Ubaid rahimahullahu taala membawakan tafsir dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu apa yang dimaksud dengan jama'ah, yaitu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Yaitu ajaran yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian di dalam menjalaninya. Walaupun engkau sendirian di dalam mengikutinya. Nah, disebutkan pula riwayat yang lemah yang disahihkan oleh sebagian para ulama karena ada syawahid padanya, ada penguat-penguat. Maka ditanya man hiya ya Rasulullah, siapakah jamaah itu hai Rasulullah? Qala, kata beliau alaihi salatu wassalam, hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Naam, jamaah tersebut ialah ma ana alaihi al-yawma, yaitu orang-orang yang berada di atas ajaran yang aku dan para sahabatku pada hari ini berada di atasnya. Berada di atasnya. Naam. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala melanjutkan, wassaha anhu sallallahu alaihi wasallam at-tahdhiru minad dajjal hatta qala qailuhum inna kunna lanadhunnuhu nam fi ta'ifatin nakhl, yakni fil Madinah. Dan telah sah pula dari beliau alaihi salatu wassalam, telah sah hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam yang berisi tahdzir terhadap dajjal. Ini beliau mentahdzir loh. Artinya apa ya? Tetap diingatkan yang namanya fitnah, yang namanya kejelekan, yang namanya keburukan enggak didiamkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Tetap disampaikan. Tahdzir terhadap dajjal sampai salah seorang sahabat berkata ketika mendengar hadis tentang dajjal tersebut dari beliau alaihi salatu wasallam, inna kunna lanadhunnuhu fi ta'ifatin nakhl. Sesungguhnya kami ya menyangka bahwasannya Dajjal itu benar-benar ada di Ta'ifatun Nakhl, yakni fil Madinah. Benar-benar ada di Madinah, kok cek saking seringnya. Seberapa saking seringnya Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang Dajjal. Nah, yang menyatakan kalimat tersebut adalah An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ketika beliau berkata, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal dzat ghadah fa khaffadha fihi wa raffa' hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhl." Rawahu Muslim di Kitab al-Fitan wa Ashratiha, bab dzikri ad-dajjal wa sifatihi wa ma ma'ah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dan dimuat dalam Kitabul Fitan wa Asyratiha. Naam, dalam bab dzikrud dajjal wa sifatihi, penyebutan atau hadis-hadis yang menyebutkan tentang dajjal beserta ciri-cirinya, wa ma ma'ahu. Baik, nomor 2037. Memang dari sahabat An-Nawas bin Sam'an, beliau menyatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah suatu ketika, suatu hari menyebutkan, mengungkit masalah Dajjal. Ya tentunya kalau diungkit masalah Dajjal ini ya di tahzir para sahabat ya dari bahaya fitnahnya Dajjal. Ditahzir para sahabah. فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ. Ya. Terkadang beliau mengecilkan suaranya dan beliau juga mengangkat suaranya. حَتَّى ظَنَنَّهُ فِي طَائِفَةِ النَّخَلِ. Sampai kami menyangka bahwasanya Dajjal itu benar-benar ada di sini, ada di Madinah. Ada di Madinah. Nah, artinya apa? Nah, di sini Rasul alaihissalatu wasallam juga mentahdir. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Ubaid. Enggak dibiarkan para sahabat, biarkan mereka belajar, nanti kan dengan mereka akan tahu-tahu dengan sendirinya. Mereka akan mengerti fitnah Dajjal dengan sendirinya kalau mereka sudah banyak belajar. Enggak, tetap diingatkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Diingatkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiikum. Dan demikian pula ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada penjelasan Syekh Ubaid selanjutnya, wa hadzara minal khawariji wa amara biqatlihim wa qitalihim. Naam, wa wa'ada 'ala dhalika aw wa wa'ada 'ala dhalika bil ajri wa huwa la yu'addu illa 'anillahi tabaraka wa ta'ala. Naam, wa'ada ya'idu wa la ya'idu illa 'anillahi tabaraka wa ta'ala. Beliau kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah alaihi salatu wassalam, yakni beliau Rasul alaihi salatu wassalam mentahdir dari khawarij, serta beliau pun memerintahkan untuk memerangi dan membunuh mereka. Tidak hanya itu, bahkan beliau menjanjikan pahala bagi siapapun yang melakukan hal itu. Melakukan apa? Peperangan dan pembunuhan terhadap Al-Khawarij. Dan beliau tidaklah mungkin akan menjanjikan pahala kecuali memang itu bersumber dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Nah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga Al-Imam Muslim, beliau alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadisnya dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman ahdathul asnani sufahaul ahlam. Akan keluar suatu kaum di akhir zaman nanti yang kaum tersebut ahdathul asnan, usianya masih muda belia. Sufahaul ahlam, cara pandangnya adalah cara pandang yang pendek. Kaum yang bodoh. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, dan mereka pun juga mengucapkan dengan ucapan-ucapan qauli khairil bariyah. Nah, jadi ucapan sebaik-baik manusia yaitu Rasul alaihi salatu wasalam. Yani membawakan hadis berdalil dengan hadis-hadis beliau alaihi salatu wasalam, la yujawizu imanuhum hanajirahum. Dan keimanan mereka tidak bisa menembus apa, menembus tenggorokan mereka. Yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Yang dimaksud iman mereka adalah ilmu. Ilmu tersebut tidak bisa menembus kerongkongan mereka. Artinya ilmu yang mereka pelajari itu enggak masuk ke dalam hati mereka. Namun justru beliau kata beliau alaihi salatu wasallam, mereka yamrukuna minad-din, mereka keluar dari agama ini. Kama yamruku sahmu minar ramiyah, sebagaimana keluarnya dengan cepatnya anak panah itu melesat dari buruannya. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian mendapati mereka maka bunuhlah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah, karena sesungguhnya di dalam amalan membunuh mereka tersebut terdapat ajron, terdapat pahala bagi siapapun yang melakukannya. Akan mendapatkan pahala di hari kiamat nanti. Demikian pula kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau melanjutkan, wa haddara sallallahu alaihi wasallam minal qadariyah wa sammahum majusa hadhil ummah. Demikian pula beliau alaihi salatu wasalam mentahdir dari kelompok Al-Qadariyah. Padahal belum muncul waktu itu, enggak ada Qadariyah. Tidak ada kelompok Al-Qadariyah di masa itu. Di masa Rasul alaihi salatu wasalam masih hidup. Wasammahu majusa hadhil ummah, dan beliau pun menyebut kelompok Al-Qadariyah ini dengan majusinya umat ini. Naam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah, kelompok Qadariyah merupakan majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit, jangan ada di antara kalian yang menjenguk mereka. Wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mereka mati, biarkan dan jangan ada yang menyaksikan jenazahnya. Jangan ada yang mengiringi jenazahnya. Ditahdir oleh beliau alaihi salatu wasalam dengan tahdir yang sangat-sangat pedas dan tegas seperti ini. Naam. Artinya apa? Artinya metode dakwah beliau alaihi salatu wasalam tidak membiarkan kebatilan itu beredar di kalangan para sahabat mereka. Itu kalaupun waktul hajah, itu pun kalau dibutuhkan. Maksudnya dibutuhkan, bisa jadi karena kebatilan itu terjadi dan bisa jadi kebatilan itu belum terjadi. Ini Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang Qadariyah, menyampaikan tentang Al-Khawarij di masa-masa yang memang apa, fitnah Al-Khawarij itu belum muncul. Di masa-masa yang memang Al-Qadariyah itu belum ada wujudnya. Tetapi beliau alaihi salatu wasallam tidak membiarkan ya pengetahuan itu tersembunyi lewat begitu saja, enggak. Beliau sampaikan. Wa hadzara minar rafidah. Dan beliau juga mentahdir dari Syiah ar-Rafidah. Ini hadis yang dibawakan ini adalah hadis yang lemah. Barakallahu fikum oleh Syekh Ubaid rahimahullahu taala. Faqala, kata beliau, yakhruju qaumun lahum nabazun aw lahum nabzun yuqalu lahumur rafidah. Nanti suatu saat akan muncul kaum yang disebut dan memiliki sebutan sebagai ar-rafidah. Idza laqitumuhum faqtuluhum fa innahum musyrikun. Kalau kalian mendapati mereka, maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum musyrikin, orang-orang musyrik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan lafaz, "Sayati ba'di qaumun lahum nabazun yuqalu lahum Rafidhah." Akan datang sepeninggalku nanti satu kaum yang mereka memiliki sebutan dan dijuluki dengan Ar-Rafidhah. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum, kalau kalian mendapati mereka maka bunuhlah mereka. Fa innahum musyrikun, karena sesungguhnya mereka adalah kaum musyrikin. Qultu ya Rasulullah mal alamatu fihim, maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, apa ciri-cirinya mereka, apa sih tanda-tandanya mereka? Qala yuqarridunaka bima laysa fik wa yat'anuna ala ashabi wa yashtumunahum. Kata beliau alaihi salatu wasalam, yuqarridunaka bima laysa fik, yaitu mereka memujimu wahai Ali dengan pujian-pujian setinggi langit, bima laysa fik, dengan pujian-pujian yang tidak ada pada dirimu. Engkau akan diangkat setinggi langit oleh mereka, bahkan diangkat sampai pada tingkatan ilah, tingkatan disembah, diibadahi selain Allah tabaraka wa taala. Wa yata'anuna ala ashabi wa yashtumunahum, dan mereka akan mencela para sahabatku dan mencerca mereka. Disebutkan dalam ta'liq bahwasanya hadis ini hadis yang lemah. Hadis ini hadis yang lemah. Qala Abu Zur'ah wal Ukaili, kata Alimah Abu Zur'ah dan Alimah al Ukaili, bahwasanya hadis ini merupakan mungkarul hadis. Dan demikian pula dilemahkan oleh Syekh Al Albani dalam silsilah Al Ahadits al Dha'ifah jilid 13 halaman 570. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahallahu Syekh Ubaid membawakan nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahallahu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahallahu, wa qad ajma'a al-muslimuna 'ala wujubi qitalil khawarij war rawafid wa nahwihim idza faraqu jama'atal muslimin. Kaum muslimin yakni para ulama'nya telah sepakat akan wajibnya memerangi khawarij dan rafidhah. Wajibnya memerangi kaum khawarij dan kaum rafidhah dan orang-orang semisal kedua kelompok ini. Idza faraqu jama'atal muslimin, kalau mereka memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, memisahkan diri dari pemerintah yang sah, memisahkan diri dari ketaatan terhadap pemerintah yang sah, maka para ulama sepakat untuk memerangi mereka semua. Qultu, kata Syekh Ubaid, aku katakan, wa nahnu ala hadzal qaid wa in kana ar-rawafid murtaddina hifdhan li dhimmati imamina fihim, dan kita pun juga ikut hadzara atau ikut mengikuti ikatan ini. Ikatan ini, kapan mereka diperangi? Mereka diperangi kalau apa? Kalau memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, dari pemerintah. Karena mereka apa? Wa ikanal rawafid murtaddin, artinya kita pun juga tidak memerangi mereka selama pemerintah juga tidak memerangi mereka, dan juga pemerintah tidak atau mereka tidak memisahkan diri dari pemerintah. Walaupun mereka adalah orang-orang yang murtad, kata Syekh Ubaid, tapi dalam rangka apa? Mereka mengikuti pemerintah, memerangi mereka mengikuti pemerintah, dan tidak memerangi mereka pun juga di bawah naungan pemerintah Dalam rangka apa? Hifdzan li dzimmati imamina fihim. Dalam rangka menjaga, ya, menjaga li dzimmati imamina fihim, dzimmah jaminan pemerintah kita terhadap mereka. Kalau mereka diberi jaminan keamanan oleh pemerintah, maka kita pun tidak boleh untuk memerangi mereka atau membunuh mereka dan mengganggu mereka, enggak boleh. Hadzara sallallahu alaihi wa alihi wasallam min hadzal firq wa lam tuhaddits fi ahdihi wa lam yaraha sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam tahduts fi ahdihi afwan. Rasul alaihi salatu wasallam mentahdzir, nih perhatikan baik-baik penjelasan beliau. Rasul alaihi salatu wasallam mengingatkan dari kelompok-kelompok sesat dan kelompok-kelompok menyimpang ini, wa lam tahduts fi ahdihi, dalam keadaan di masa beliau belum muncul kelompok-kelompok ini. Walam yaraha sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau pun belum menyaksikannya. Belum melihat gimana wujudnya mereka itu. Barakallahu fikum. Belum menyaksikan. Baik. Kemudian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Ubaid Al-Jabri, beliau melanjutkan, wa hadzara min ma'asin lam yara ahlaha. Beliau juga mentahdzir, mengingatkan dari tindakan-tindakan kemaksiatan dalam keadaan beliau enggak pernah dan belum pernah melihat pelakunya. Ya. Belum pernah melihat pelakunya, mentahdzir dari para pelaku maksiat dan kemaksiatannya tentunya. Dalam keadaan beliau pun juga belum pernah melihat wujudnya, gimana sih orang bermaksiat seperti ini nih? Faqala sallallahu alaihi wa sallam, dalam hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau alaihi salatu wasallam, sinfani min ahli an-nar lam arahuma, dua kelompok dari para penduduk an-nar yang belum pernah saya lihat. Belum pernah saya lihat, tetapi tahdzir itu sudah disampaikan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas. Kaum yang memiliki siyat, memiliki cambuk, ka'adhnabil baqar, seperti ekor-ekornya sapi, yang mereka gunakan untuk mencambuk orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, nisa'un kasiyat, ariyat. Penghuni neraka kedua yang belum pernah aku lihat adalah nisa'un kasiyat. Nisa, wanita yang berpakaian ariyat, tapi telanjang. Mumilatun ma'ilat. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ru'usuhunna ka'asnamil bukhtil ma'ilah. Kepala-kepala mereka, wanita-wanita ini, seperti punuk-punuk unta yang miring. Belum pernah beliau lihat, tetapi beliau sudah menyampaikan tahdzirnya. Wa bihadza ta'akkada lakum anna hadhihi al-maqulah laysat bisahihah. Oleh karenanya, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala, semakin menguatkan Anda sekalian, wahai para pendengar dan para penanya, bahwasanya ucapan seperti ini, barakallahu fikum, itu tidak benar. Ucapan apa sih yang dikatakan tidak benar tadi? Biarkan talabatul ilm belajar, enggak usah antum sebutkan tentang tahdzir terhadap bid'ah, terhadap kepada ahlul fitan, ahlul bid'ah, ahlul batil. Tidak usah, nanti mereka akan tahu dengan sendirinya. Kalau mereka apa sudah lama belajar. Enggak tepat. Ini Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan tahdzir dalam keadaan beliau sendiri belum pernah lihat, apalagi para sahabat. Beliau sendiri belum pernah tahu, apalagi para sahabat. Balil muallim yu'allimu tilmidahu as-sunnata yu'allimuhu at-tauhid wa sa'ira fara'ididdin al-amaliyah wal ahkam asy-syar'iyyah fil ibadati wal muamalah kama yuhadhdhiruhum min al-ma'asi kulliha wa 'azhamuha asy-syirk wa kadzalika yuhadhdhir min al-bid'ah wal muhdatsat. Bahkan kata Syekh Ubaid, seorang muallim, seorang pengajar itu, ia hendaknya mengajarkan sunnah kepada muridnya. Ia mengajarkan sunnah kepada orang yang di bawah bimbingannya. Ia ajarkan tauhid, Ia ajarkan seluruh faraidhad din, kewajiban-kewajiban agama yang bersifat amaliyah ataukah ahkamu syar'iyah dalam ibadahnya, dalam muamalahnya. Demikian pula dia apa? Mentahdir dari berbagai kemaksiatan. Semuanya, semua kemaksiatan. Yang paling besar itu adalah kesyirikan. Dan tahdir pula kemaksiatan yang bentuknya kebid'ahan dan muhdatsat. Jangan dibiarkan dan jangan didiamkan. Disebutkan di dalam ta'liq di sini, penukilan dari Al-Imam Ibrahim Al-Harbi rahimahullah, yang dimuat dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Kata beliau rahimahullah, kullu syai'in aqulu lakum, semua yang aku sampaikan kepada kalian, hadza qaulu ashabil hadis, ini adalah ucapan para ulamaul hadis, fahuwa qaulu Ahmad ibn Hanbal, semua yang aku katakan kepada kalian ini adalah naam ucapan dan keyakinannya para ulamaul hadis, maka itu merupakan naam keyakinan Ahmad ibn Hanbal. Huwa alqa fi qulubina mundu kunna ghilmanan. Kabar tersebut, ajaran tersebut betul-betul telah masuk dan menancap kokoh dalam dada-dada kami, dalam hati-hati kami semenjak kita dulu masih anak-anak. Semenjak kita dulu masih kecil. Ittiba' hadithin Nabi alaihi salatu wassalam, dalam rangka mengikuti hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wa aqawil ashab aqawil ashabah au sahabah wal iktida' bit tabi'in, dan mengikuti naam bimbingan-bimbingan para sahabat dan bersuri tauladan dengan kepada para at-tabi'in. Nah, ini diajarkan oleh beliau alaihi salatu diajarkan oleh beliau rahimahullah para ulama. Diajari apa? Diajari sunnah dan diajari bid'ah. Supaya apa? Tidak, tidak kemudian larut, tidak kemudian apa terbawa, barakallahu fikum, tidak terbawa. Seperti tadi yang dijelaskan tentang Dajjal, Nabi alaihi salatu wassalam juga mentahdir tentang Dajjal. Sampai kata Nawas ibn Sam'an, sampai kami menyangka bahwasanya Dajjal itu ada di Madinah. Dalam keadaan para sahabat belum pernah melihat bagaimana wujudnya Dajjal. Ya. Kecuali Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu yang pernah melihatnya. Barakallahu fikum. Tetapi Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan tentang bahayanya Dajjal. Dan ternyata itu pun merupakan metode dakwahnya para nabi. Nah, yang namanya nabi, yang namanya Rasul pasti akan memberikan indar terhadap Dajjal. Dan bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan sifat Dajjal yang belum pernah disampaikan oleh para nabi sebelum beliau. Barakallahu fikum. Beliau menyampaikan, ma min nabiyyin illa wa qad hadzar ummatahu dajjala. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti mereka mentahdir umatnya dari fitnah dajjal. Wa inni uhadzirukumuh. Dan aku mentahdir kalian dari bahayanya dajjal, bahayanya fitnahnya. Innahu a'war. Wa innallaha laysa bi'a'war. Sungguhnya matanya juling dan Allah Jalla wa'ala tidak juling. Perlu Anda perhatikan baik-baik wahai para pendengar. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam ya, mentahdir apa? Mentahdir person. Ya, mentahdir person sekaligus menyebut apa? Ciri-cirinya. Mentahdir Dajjal. Dan apa? Dan menyebutkan ciri-cirinya. A'war. Dan begitu pula ketika mentahdir Khawarij, beliau menyebutkan apa? Ciri-cirinya. Beliau kabarkan gimana cikal bakal munculnya Khawarij, atau menyebutkan tentang kemunculan Khawarij nanti sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Dan beliau menyebutkan apa? Sifat-sifatnya. Hudatsaul asnan, sufahaul ahla, sufahaul ahlam, yaquluna min min khairi qaulil bariyah. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Demikian. Dan begitu pula ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita di dalam kitab-kitab, nah, kitab-kitab beliau-beliaunya, kitab-kitab manhaj dan akidah. Contohnya adalah al-imam Muhammad ibn Husain al-Ajurri rahimahullahu ta'ala dalam kitab As-Syari'ah. Beliau meletakkan sebuah bab khusus, bab dhammul khawarij wa su'i madhahibihim wa ibahati kitalihim wa thawabi man qatalahum au qataluh. Bab tentang tercelanya kelompok khawarij serta buruknya madhab mereka dan ibahah bolehnya memerangi mereka serta pahala di dalam membunuh dan memerangi mereka. Seperti ini, para ulama pun mentahdir, menyampaikan tahdir. Dan para ulama enggak menyatakan demikian terus kemudian biarkan talabatul ilm belajar. Ya. Enggak diajari bid'ah, tidak diajari maksiat, tidak diajari kesyirikan, sehingga mereka pun pada suatu saat mereka akhirnya apa, menjadi orang-orang yang akan memerangi dakwah salafiyah tanpa mereka sadari. Dan seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, bahwasanya para ulama sepakat, tidak ada yang berselisih bahwasanya khawarij itu adalah kaum yang buruk, kaum yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, walaupun mereka salat, puasa, ya, semangat dalam ibadah, namun itu semua tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka juga menampakkan sikap amar ma'ruf dan nahi mungkar, namun itu pun juga tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka juga mentakwil-takwil Al-Quran sebagaimana apa? Sebagaimana yang mereka inginkan, sesuai hawa nafsu mereka. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Mereka pula, kaum khawarij juga berkamuflase terhadap kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala dan demikian nabinya alaihi salatu wasalam telah mentahdir kita semuanya dari bahayanya mereka. Dan para khulafaur rasyidun yang datang, yang juga menggantikan Rasul alaihi salatu wasalam sepeninggal beliau, juga mentahdir dari khawarij. Para sahabat yang lainnya juga demikian, dan ajaran itu mentahdir khawarij juga diikuti oleh para pengikut sahabah dan tabi'in. Mereka semuanya adalah orang-orang buruk, orang-orang syar, orang-orang yang najis al-arjas. Dan siapapun yang berada di atas madhab mereka, mereka saling mewarisi madhab mereka satu sama lain, meneruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Mereka semuanya memberontak kepada pemerintah, kepada para pemimpin, membolehkan dan menghalalkan darah kaum muslimin. Dan 6. Awal mula dan cikal bakal kemunculan mereka di masa Rasulullah alaihi salatu wasallam, ada 6 seseorang yakni Dzul Khuwaisirah yang mencela Rasul alaihi salatu wasallam dalam pembagian harta ghanimah. I'dil ya Muhammad, fama araka ta'dil. Berbuat adillah engkau wahai Muhammad, sungguh aku tidak melihatmu berbuat adil di dalam membagikan harta rampasan perang ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata beliau alaihi salatu wasallam, wailak, celaka engkau. Faman ya'dil idzalam akun a'dil. Siapa lagi yang bisa adil kalau aku tidak bisa berbuat adil? Hingga pada akhirnya Umar Ibn Khattab pun ingin menggal leher orang itu tadi, Dzul Khuwaisirah, namun dicegah oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan beliau pun juga memberikan peringatan kepada para sahabat, memberikan berita kepada para sahabat bahwasanya mereka pun juga akan merasa diri mereka minder, merasa kecil kalau sholatnya mereka dibandingkan dengan sholat para sahabat. Ini para sahabat yang merasa minder, merasa kecil. Puasanya para sahabat dibandingkan dengan puasa mereka. Namun Rasul alaihi salatu wasallam menggambarkan mereka yang rukuna minaddin. Dan beliau pun apa? Memerintahkan untuk membunuh mereka. Barakallahu fikum jami'an. Taib. Insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wa naktafi bihadza, kita cukupkan sekian. Masih ada beberapa penjelasan lagi dari Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala. Kurang lebihnya mohon maaf dan jika ada yang keliru mohon disampaikan dan diluruskan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.